Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-98. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Utsmana ibni Affan radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shallal 'isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nissal laili wa man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man shallal 'isya'a fi jama'atin, siapapun yang salat Isya bersama dengan jamaah, ini salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka dia seakan-akan salat separuh malam. Waman sholat subha, dan siapapun yang sholat subuh, fi jama'atin, di dalam jama'ah atau berjama'ah, faka'annama qamal layla kullahu, maka dia seakan-akan berdiri sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan tentang keutamaan salat, secara khusus salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Bahwasanya orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah, di antara keutamaannya dengan jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seakan-akan dia salat separuh malam, melaksanakan salat separuh malam. Kemudian jika dia melaksanakan salat subuh berjamaah, maka separuh malam dari keutamaan tadi disempurnakan dengan separuh malam dari sholat subuh. Jadi keutamaannya sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, di antara keutamaannya seperti melaksanakan sholat separuh malam. Demikian juga jika seorang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan keutamaan sholat separuh malam. sehingga dia ketika seorang melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan melaksanakan sholat sepanjang malam. Assalamualaikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat bab yang berjudul babun al-bab atau babun bab al-hathu ala huduri al-jama'ati fi subhi wal isya, bab dorongan untuk menghadiri jamaah. Al-hathu ala huduril jamaah, dorongan untuk menghadiri jamaah fi subhi wal isya, pada sholat subuh dan sholat isya. Adapun terkait dengan laki-laki, maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya kaum lelaki wajib untuk melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, bahwasanya kaum lelaki itu diwajibkan untuk menghadiri sholat lima waktu berjamaah di masjid. Dalilnya sangat banyak, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, adapun kaum wanita, yang paling utama adalah melaksanakan sholat di rumahnya. Terkait dengan keutamaan sholat berjamaah secara umum, itu juga sangat banyak dilipatgandakan lebih utama dari sholat sendirian 25 derajat. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, seutama-utama salat seorang hamba adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Dan secara khusus yaitu sholat isya dan sholat subuh yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, keutamaannya sangat besar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, dan seandainya mereka manusia, walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, dan seandainya manusia mengetahui perkara yang terkandung pada al-atamah, pada sholat isya dan subuh, sholat subuh, la'atauhuma walau habwan, niscaya manusia akan mendatangi dua sholat itu, akan mendatangi sholat isya, mendatangi sholat subuh, walau habuan, walaupun dia harus berjalan ngesot, ya. Seperti bayi itu bagaimana dia berjalan. Walaupun dia harus berjalan di atas pantatnya, ngesot. Seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim juga, dalam lafaz yang lain, dua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh, di antara ibadah yang membedakan antara mukmin yang sejati dengan munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa salatun athqala 'alal munafikin. Tidak ada salat. Laisa salatun, tidak ada salat athqala, yang lebih berat bagi orang-orang munafik, min salatil fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena pada dua waktu ini, isya gelap, subuh juga gelap, mereka orang-orang munafik, sholatnya untuk dilihat, dipuji, pamer, tidak lillahi ta'ala. Sehingga berat bagi orang-orang munafik untuk menghadiri sholat jamaah. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui, meyakini apa yang terkandung pada dua sholat itu, la'atauhuma walau habwan. La'atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu, sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, walau habuan, walaupun harus berjalan di atas, ya, pantatnya, ngesot tadi. Sehingga dari sini ini sebagian dorongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya untuk menghadiri sholat berjamaah, sholat lima waktu terlebih khusus, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Dalam hadis yang lain yang juga menunjukkan keutamaan sholat lima waktu, terlebih khusus sholat subuh dan sholat asar. Nabi SAW mengatakan, man sholla al-bardaini dakhalal jannah. Man sholla al-bardain, siapapun yang sholat pada dua waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, niscaya dia masuk ke dalam jannah. Dan secara khusus disebutkan keutamaan orang yang menjaga pelaksanaan sholat subuh dan sholat asar akan mendapatkan keutamaan insyaallah ta'ala di akhirat kelak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, terang benerang tidak berdesak-desakan, melihat dengan jelas. Fa inistata'tum alla tughlabu, maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Fa inistata'tum alla tughlabu, maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Ala salati, ala salatin qabla tulu'is syamsi, untuk melaksanakan salat sebelum matahari terbit. Apa itu? Salat fajar. Wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum matahari terbenam. Fa'alu, maka lakukan. Ini salah satu sebab seorang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahan selain dari kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Nah, oleh karena itu, dorongan bagi kita semuanya untuk menjaga sholat lima waktu, pelaksanaannya, rukunnya, kewajiban-kewajibannya, waktunya, bukan semata-mata menggugurkan kewajiban sholat, namun kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah amalan yang pertama kali dihisab amalan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin.